yuk jam istirahat. Ayo anak-anak, tancap Terio dulu bareng Asri Welas. Asik, aku mau Terio madu. Nih, rasa madunya emang seru. Wah, segar. Abang Ojol mau yang original dong. Silakan. Asik. Yang original rasa tehnya berasa. Mbak Asri. Ya, jam istirahat kantor gini, enaknya Terio gula batu kali ya. Boleh, lagi jam istirahat kantor, emang enaknya minum yang segernya nyatu, kayak Terio gula batu. Segernya, wah enak sih. Namanya juga Terio, minuman teh kualitas dunia dari daun teh dan gula asli. Kemasannya higienis, pakai nanosil advance. Nikmatnya teh dan segernya, kejaga terus. Terio, segernya, wah enak sih. Dari Wings Food.